Para melon music satu lagu spesial buat semuanya di sini aja. Bawa dari Wadi. Ada L videografi. Luar biasa. Melon music. Ketiki ison yang mula ketiki paran anane sing duwe paran paran sun sing duwe sun pasna dae melon music Balada Dewa Audio luar biasa. Rian Pro Kuasa El Videografe Jos Kato. Cakup bersatu luar biasa.